Maka Umar bin Khattab memutuskan. Ya, memutuskan untuk kembali ke Madinah. Salah seorang sahabat ada yang bertanya, wahai Umar, apakah kita akan lari dari takdir Allah? Ya. Kata Umar, kita akan lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Ya. Yani kita menempuh sebab. Ya. Ketika Umar sudah memutuskan, ini pentingnya hakim, waliul amr, memutuskan apa? Khilaf. Ya. Baik. Termasuk dalam penentuan satu Syawal, satu apa namanya, Ramadan. Ya. Di antara tugas waliul amr adalah memutuskan khilaf yang ada. Ya, kalau tidak, repot nanti. Ya. Kalau tidak ada yang memutuskan, nanti di Makkah bisa jadi ya, haji Arafahnya dua kali. Ya. Bisa Arafah dua kali. Ya. Gara-gara hisab. Ya. Orang Indonesia menghisabkan Saudi, oh Saudi hisabnya tanggal 9-nya Senin. Pemerintah Saudi memutuskan ya, tanggal 9-nya Selasa. Taib, mau ikut yang mana? Ya. Ya tentunya harus mengikuti keputusan pemerintah sana. Ya. Memutuskan khilaf di antara apa? Ya. Kaum muslimin. Ya. Kalau tidak seperti itu akan rusak ibadah kaum muslimin juga. Ya. Taib, Idul Adha dua kali, Idul Fitri dua kali, dan tidak pernah terjadi di Mamlakah Arabiyah Saudi. Alhamdulillah. Ya. Lempar jumroh dua kali, dua hari. Ya. Bisa jadi tiga hari. Ya. Arafahnya tiga kali. Bisa jadi seperti itu. Nah. Ya. Kembali kepada pembahasan, ikhwati fillah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memutuskan untuk kembali ke Madinah. Hasil ijtihad beliau. Dan juga kesepakatan. Ya. As-sabiqun al-awwalun. Ketika mereka sedang dalam keadaan seperti itu, sudah diputuskan pulang, datanglah Abdurrahman bin Auf. Datang Abdurrahman bin Auf yang ketika itu tidak hadir dalam khilaf. Ya. Kemudian bertanya, ada apa ini? Nah, diceritakan oleh Umar bin Khattab. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, sungguh saya telah mendengar Rasul Ali Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau mendengar atau terjadi ta'un dan engkau berada di negeri itu, janganlah kamu keluar dari negeri itu karena lari dari ta'un. Tapi ketika kamu berada di luar, maka janganlah engkau masuk ke dalamnya. Ya. Jadi ternyata keputusan Umar bin Khattab sesuai dengan apa? Dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Asyahid dari hadis ini ya menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk menempuh sebab. Diperintahkan untuk menempuh apa? Sebab. Ya. Wabillahi taufiq. Ya. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Kemudian di akhir pembahasan apa namanya? Al-Iman bil Qadar, ya. Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah akan menyebutkan tentang anwa al-qadar, ya. Berbagai macam jenis takdir. Jadi takdir Allah itu ada takdir umri, takdir sanawi, ya. Ada takdir am dan ada takdir yaumi. Ya. Jadi takdir Allah itu ada beberapa jenis sebagaimana akan disebutkan oleh beliau. Hafizahullah. Baik. Isya jam berapa? Adzan ya. Baik, ikhwati fillah rahimanur rahimakumullah. Kita cukupkan pembahasan ya sampai di sini namanya. Semoga apa yang kita baca ini memberikan faedah atau manfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin.